Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah bab wujub al-istighna' bi mutaba'atihi sallallahu 'alaihi wa sallam an kulli ma siwah. Wajibnya mencukupkan diri mengikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari selain beliau, beliau alaihi salatu wasallam satu-satunya yang mestinya kita ikuti. Qaulullah ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami menurunkan kepada engkau kitab ini, yakni Al-Qur'an, tibyanan likulli syai, sebagai keterangan untuk segala sesuatunya. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau alaihissalatu wassalam melihat di tangannya Umar bin Khattab warakah, secari kertas bertuliskan At-Taurat. Faqala mutahwikun ya ibn al-Khattab, masih ragu-ragu kah, masih tidak cukup kah wahai ibn al-Khattab? Subhanallah. Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Sungguh aku telah mendatangkan kepada kalian Al-Qur'an ini bayda'a naqiyah, jernih. Barakallahu bikum. Bayda' putih. Law kana Musa hayya wattaba'tumuhu, seandainya Musa hidup dan kalian ramai-ramai mengikuti beliau, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkan aku, dalaltum, niscaya kalian akan sesat. Apalagi yang lainnya. Wa fi riwayatin law kana Musa hayya, seandainya Musa hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i, tidak pantas bagi beliau, tidak lapang untuk beliau kecuali harus mengikuti aku. Faqala Umar raditu billahi rabba, maka Umar pun mengatakan aku ridha Allah sebagai sesembahanku, wa bil islami dina, dan aku ridha Islam sebagai agama yang aku anut, wa bi Muhammadin nabiyya, dan aku ridha Muhammad sebagai nabi yang diikuti. Qala hafizahullahu ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba ay Al-Qur'an was Sunnah. Kami telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab, yakni Al-Qur'an was Sunnah. As-Sunnah juga dikatakan diturunkan karena untuk karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menerangkan merinci Al-Qur'an. Wal khitabu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, khitab ini, pembicaraan ini mengarah kepada Rasulullah. Wa hadha bihi anna al-Qur'ana kalamullah munazzalun Ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah yang Allah turunkan, walaysa makhlukan kama taquluhul Jahmiyah. Dan Al-Quran bukanlah makhluk sebagaimana yang dikatakan oleh kelompok Jahmiyah. Fahuwa lam yakul ma khalaqna lakal kitab. Baik. Allah tidak mengatakan kami tidak menciptakan untuk awal kitab ini, tapi Allah mengatakan wa nazzalna. Baik. Allah tidak mengatakan baik. Ma khalaqna lakal kitaba bal qala wa nazzalna 'alaikal kitaba. Kami turunkan kepada engkau, atas engkau kitab ini, yakni Al-Qur'an. Tibyana likulli syai' fa Allah jalla wa ala bayyana bihi ad-dina alladhi yaqbaluhu min 'ibadihi. Di Al-Qur'an ini Allah menerangkan agama ini, alladhi yakbaluhu min ibadihi, yang Allah terima dari hamba-hambanya, agama Islam, yakni hanya Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakbalu minhum siwah, dan Allah tidak akan menerima agama dan ibadah apapun selain Islam. Kama annahu bayyana bihi aidan ad-din alladhi la yakbaluhu, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang agama yang Allah tidak terima. Tibyanan likulli syai' min awamirid din, keterangan tentang sesuatu dari urusan agama ini. Wa hudaw wa rahmatul liqaumi yu'minun, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Fa huwa huda wa rahmah wa rahmatul lil mu'min. Al-Qur'an adalah petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Amal ladzina la yu'minuna falaysa huwa rahmatul lahum. Adapun untuk orang-orang yang tidak beriman, maka bukan rahmat untuk mereka. Wa innama huwa hujjatun 'alaihim, akan tetapi Quran justru menjadi hujjah atas mereka. Barakallahu fiik. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi law kana Musa alaihi salatu wassalam hayyan wattaba'tumuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada umatnya, seandainya Musa alaihi salatu wasallam hidup dan kalian ramai-ramai mengikutinya, ma'anahu Rasulullah wa kalimuhu. Dalam keadaan Musa adalah Rasulullah dan orang yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara. Lakin taib. Fatratuhu intahat, akan tetapi zamannya Musa sudah selesai. Barakallahu fikum. Alaihi salatu wassalam, masa berlakunya sudah selesai. Falattaba'tumuhu ba'da bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la dhalaltum. Seandainya kalian tetap mengikuti Musa dalam keadaan Muhammad alaihi salatu wassalam sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan sesat. Subhanallah. Yadilluna wa hum muttabi'una rasula. Mereka sesat walaupun yang mereka ikuti adalah seorang rasul. Yang diikuti Musa alaihi salatu wassalam dalam kondisi nabi kita Muhammad hidup, sesat dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am li'anna hadzal rasul qad intahat fatratuhu. Iya, karena masa berlakunya agama Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam sudah selesai. Wa ja'at fatratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini rasulun akhar wa huwa Muhammad. Dan datang zaman rasul yang lain, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam, itu yang berlaku. Wal insanu yaduru ma amrillahi azza wa jalla haitsu ma kana. Dan setiap orang hendaknya berputar bersama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, berjalan, bergerak sesuai dengan perintah Allah azza wa jalla haitsu ma kana. Di zamannya Musa semua orang diperintahkan untuk mengimani Musa, menjalankan petunjuk yang diturunkan kepada Musa, maka dia selamat dunia akhirat. Barakallahu fikum. Di zamannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua orang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Muhammad dan semua apa yang disampaikan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu azza wa jalla nasakha syara'i' as-sabiqa bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menghapus semua syariat yang telah lewat dengan syariat Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang dihapus syariat yang dahulu kala, yang menghapus adalah syariat Muhammad. Fa yajibul 'amalu bin nasikh wa la yajuzul 'amalu bil mansukh. Maka wajib untuk kita beramal dengan an-nasikh, yang menghapus, bukan yang telah dihapus yang diamalkan. Falau anna wahidan al-ana shalla ila baitil maqdis, sebagai contoh, seandainya ada seorang di zaman sekarang ini tetap sholat lima waktu menghadap Baitul Maqdis. Barakallahu. Tetap bersikukuh sambil mengatakan Baitul Maqdis kiblah, wal Ka'bah tu kiblah. Sambil mengatakan Baitul Maqdis kiblah, wal Ka'bah tu kiblah. Nah, iya, di zaman dahulu Baitul Maqdis dijadikan kiblah, kiblahnya para anbiya. Tapi setelah itu Allah memerintahkan semuanya untuk menghadap Ka'bah dan menjadikan Ka'bah sebagai kiblah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, maka hendaknya kalian arahkan wajah kalian ke Masjidil Haram, Baitullah, Ka'bah. Baik. Maka barang siapa yang masih tetap mengarahkan dan menghadapkan dirinya ke Baitul Maqdis ketika melakukan sholat, barakallahu fikum, dengan alasan Baitul Maqdis juga kiblat, Ka'bah juga kiblat, wa kulluha masajid, semuanya masjid, fa inna naqulu lahu salatuka hadhi batilah la tasih. Maka kita katakan kepadanya bahwa sholat yang kau lakukan menghadap Baitul Maqdis tidaklah sah, sholatmu batil. Kenapa? Li'anna istiqbalal baitil muqaddas nusikha. Karena menghadap Baitul Maqdis melakukan sholat itu sudah dihapus, tidak lagi berlaku. Wa umirta istiqbalil Ka'bah. Sekarang kau diperintah untuk menghadap Ka'bah, Baitullah. Barakallahu fikum. Lalu terus bagaimana orang-orang yang dulunya menghadap Baitul Maqdis melakukan sholat dan mati sebelum menghadap Ka'bah melakukan sholat? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim." Yang memerintahkan kalian dulu menghadap Baitul Maqdis adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pada satu siapa yang sholat menghadap Baitul Maqdis diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan tetapi setelah diubahnya peraturan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Ka'bah yang dijadikan sebagai kiblah, maka siapapun yang masih tetap mengarahkan wajahnya ke Baitul Maqdis melakukan sholat, maka tidak akan lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum diperintahkannya mengarah ke Ka'bah masih diterima. Dan ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menggugurkan, menyia-nyiakan, menterlantarkan sholat kalian yang dulunya kalian lakukan menghadap Baitul Maqdis. Baik. Akan tetapi setelah dipalingkannya atau setelah diubahnya kiblat ini, maka sholat yang dilakukan menghadap Baitul Maqdis tidak lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salatuka hadhihi batilah la tasih. Salatmu ini menghadap Baitul Maqdis batal, tidak sah. Li'anna istiqbalal Baitul Maqdis nusikha. Karena menghadap Baitul Maqdis sudah dihapuskan. Wa umirta bistiqbalil Ka'bah, sekarang engkau diperintah untuk menghadap Ka'bah. Fa 'alaika an tadura ma amrillah. Maka hendaknya engkau bergerak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa la tadur ma hawak. Dan jangan engkau bergerak bersama dengan hawamu. Fa inna syai'a idza nusikha la yajuzul 'amalu bih. Karena sesuatu kalau sudah dihapus maka tidak lagi berlaku. Barakallahu fiik. Wa kadzalika baqiyatud din. Demikian juga Taib. Selebihnya dari urusan-urusan agama, fala yajuzu li ahadin an yaqula ana a'malu bit Taurat. Maka tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan, oh saya mau beramal dengan Taurat. Mana Taurat nusikhat? Padahal Taurat sudah dihapus, waqad hurrifat abwan. Dan Taurat pun yang ada sekarang ini sudah dirubah, sudah diganti. Sudah ditambah, lakin law qudira annahu laysa biha tahrif. Akan tapi seadanya anggaplah bahwa tidak ada perubahan, memang murni apa yang turun dahulu kala itu yang ada sekarang dibaca dan diamalkan oleh orang. Fala yajuzul amalu biha, tetap tidak boleh beramal dengannya. Li'annaha mansukhah, karena sudah terhapus. Fa Tauratu imma muharrafah wa imma mansukhah. Karena Taurat itu ya imma muharrafah, ya sudah dirubah-rubah oleh orang-orang. Wa imma mansukhah, ya seandainya pun itu murni, ya sudah dihapus. Fala yajuzul amalu biha, maka tidak lagi boleh beramal dengannya. Wa kadzalika al-Injil, demikian juga kitab al-Injil. Imma muharrafun wa imma mansukh. Yang dirubah ya apalagi tidak bisa diamalkan karena itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mansukh, dan adapun yang memang asli itu pun sudah dihapus. Wa lam yabqa illa al-amala bil Qur'an alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang tertinggal untuk kita beramal dengannya kecuali Al-Qur'an. Yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wa din lillahi wa ma huwa bil ahwa. Agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan dengan hawa wasyahawat warraghabat. Bukan dengan syahwat mau-maunya kita, terserah kita, perasaan kita, pikiran kita. La. Semuanya harus dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Naam law kana Musa hayya wa huwa afdalu anbiya'i bani Israil. Iya. Seandainya Musa hidup dan beliau alaihi salatu wasallam merupakan nabi Bani Israel yang paling utama, wa huwa kalimullah, Musa adalah rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara sehingga digelari dengan kalimur rahman atau kalimullah. Law kana hayya waqta bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seandainya Musa masih hidup dalam keadaan Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ma wasi'ahu ila tiba'ir rasul, tidak lapang bagi Musa kecuali harus mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Wala yabqa ala syariatihi li'annaha nusikhat wa intahat, dan tidak ada lagi yang tertinggal dari syariat Musa untuk diamalkan karena sudah dihapus dan sudah selesai masanya. Wal amru lillahi jalla wa ala, dan ini kembali kepada urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutus Musa, Allah yang mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan semuanya dibatasi dengan batasan-batasan yang telah ditentukan. Masa berlaku. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapus apapun yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ummul kitab. Faqala Umar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Berkata Umar ketika mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan keadaan itu. Rasulullah melihat di tangan Umar ada secari kertas bertuliskan At-Taurat. Rasulullah tidak senang. Maka Umar langsung mengatakan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Hada huwal wajib. Dan ini merupakan kewajiban annal insani idza tabayyana lahul haqq alla yujadila bihi. Bahwa seseorang kalau nampak sudah kebenaran untuknya, maka tidak pantas bagi dia untuk mendebat. Barakallahu fikum. Wa la yumatil, dan tidak menangguh-nangguhkan. Fahada Umar radhiyallahu ta'ala anhu kana yaduru ma'al haqq. Maka ini Umar bergerak bersama dengan al-haq. Fahuwa dhanna anna hadhihi al-waraqa min at-taurat fiha haqqun fa'ajabathu. Umar mengira bahwa di lembaran ini adalah at-taurat, ucapan Allah Subhanahu wa taala, padanya al-haq. Maka sangat menarik dan menakjubkan Umar sehingga dia mengambilnya. Walakin lamma bayyana lahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin lama bayyana lahu ar-rasul, akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada Umar dengan keterangan ini, infataha faqala iqtana'a, iqtana'a fa qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mutahawwikuna ya ibn al-Khattab. Baik. Laqad ja'tukum biha baydha'a naqiyya law kana musahiyan wattaba'tumuhu lataraktumuni dalaltum. Keterangan ini langsung diterima oleh Umar radhiyallahu taala tanpa ada keraguan, tanpa ada debat-debatan. Tanpa ada sangkahan-sangkahan dari Umar, langsung beliau mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Hada huwa al-wajib. Inilah yang wajib. Anal insani idza tabayyana lahu al-haq yajibu alaihi al-mubadaratu ila qabulihi. Bahwa seseorang kalau nampak oleh dia kebenaran, wajib sesegera mungkin untuk menerimanya. Fa in ta'akhara an qabulihi fa hariyun ay yaziga qalbuhu. Kalau dia masih berlambat-lambat untuk menerimanya, maka pantas untuk menyimpang kalbunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim bi'amahun." Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami bolak-balikkan hati mereka dan penglihatan mereka menjauh dari al-haq. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, seakan-akan dia tidak pernah mengimaninya sama sekali. Subhanallah. Wa nadharhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka, dalam kondisi buta. Fa hadha fihi butlan ittiba'i ghairil Qur'an min al-kitabi was-sabiqah li'annaha mansukha bil Qur'an. Dalil ini, keterangan ini menunjukkan tentang batalnya mengikuti selain Al-Qur'an dari kitab-kitab sebelumnya. Li'annaha, karena kitab-kitab sebelumnya mansukha bil Qur'an, sudah dihapuskan dengan diturunkannya Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Tidak lagi berlaku. Masa berlakunya sudah selesai. Wallahul musta'an. Baik, itu kesimpulannya barakallahu fikum. Wajibnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa beliau. Tidak boleh ada yang lain. Ilahuna subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.